Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akhwana billahi rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab A'unul Bari Syarah Sahih Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Qara al-istidraku wa ta'aqqubu ala al-matn. Di antara yang dilakukan dan merupakan kelebihan dari syarah Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala kadang beliau memberikan kalimat-kalimat, menyampaikan kalimat yang merupakan penyempurna, menambahkan apa yang kurang, meluruskan apa yang perlu diluruskan dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Di antaranya kaqauli muallif, ucapan muallif yakni al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kata beliau, fa innad dina innama huwa bitaqlid, sesungguhnya agama itu hanyalah dengan taqlid. Ucapan beliau ini rahimahullahu taala, fa ta'aqqabahu syai, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala memberikan komentar, memperbaiki, meluruskan apa yang diungkapkan oleh beliau, bi'annal awla an yu'abbara biqawlihi al-ittiba' badala at-taqlid. Yang aula, kata beliau rahimahullah, ya, diberi ta'bir, diberi ungkapan dengan al-ittiba, yang semestinya dengan ucapan fa inna dina innama huwa bil ittiba, sebagai ganti dari kalimat at-taqlid. Ya, beliau sebutkan, nanti kita baca dalam syarah poin ini, karena yang Allah perintahkan adalah al-ittiba', bukan taqlid. Qala Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Yang Allah perintahkan adalah al-ittiba', mengikuti. Ya, ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Quran wa Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, maka ittabi'u, al-ittiba'. Apa itu ittiba' atau taqlid? Fadabila rahimana rahimakumullah. At-taqlid yang dicela oleh para ulama kita adalah qabul qawlu man laysa bihujjah min ghairi ma'rifati dalilih. Qabul qawli man laysa bihujjah, menerima ucapan seorang yang bukan hujjah, min ghairi ma'rifati dalilih, tanpa mengetahui dalilnya. Ini taklid. Qabul qawli man laysa bihujjah, ini qaid yang pertama. Min ghairi ma'rifati dalilih, ini qaid yang kedua. Dikatakan taklid ketika terpenuhi padanya dua qaid. Yang pertama adalah menerima ucapan seorang yang bukan hujjah. Qaid yang kedua, dalam keadaan dia tidak mengetahui dalil dasar pendapat tersebut. Sehingga fadibillah rahimana rahimakumullah, kalau qaul, kalau pendapat seorang yang ucapannya hujjah, itu bukan taklid, itu ittiba'. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya qabul qawli Rasul sallallahu sallam. Ya, karena ucapan beliau, ucapan para ulama kita ketika menjelaskan definisi taklid, qabul qabul qawli man laysa bihujjah, ya, untuk membedakan dengannya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam naqbalu, kita terima. Iya, secara otomatis. Ketika ada hadis yang sahih, yang hasan, iya, maka kita terima. Apakah dalam masalah akidah, apakah dalam masalah ibadah, ataukah masalah akhlak, naqbal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau taklid itu adalah menerima ucapan selain Rasul, menerima ucapan seorang yang bukan hujjah, min ghairi ma'rifati dalilih, dalam keadaan yang kedua dia tidak mengetahui dalilnya. Sehingga fadibillah rahimana rahimakumullah, kalau kita menerima ucapan Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu masalah, dalam keadaan kita mengetahui apa dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah, ini bukan taklid. Ini adalah bentuk-bentuk di antara bentuk ittiba'. Kita menerima pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, menerima pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, menerima pendapat para imam yang lain dalam keadaan kita tahu apa dalilnya mereka sehingga berpendapat demikian, itu bukan taklid. Itu adalah al-ittiba. At-taklid adalah qabul man laysa bihujjah min ghairi ma'rifati dalili. Nah, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ittiba'. Ya, kita mengikuti dalil dan kita mengikuti para ulama. Ya, pendapat-pendapat para ulama yang menyampaikan dalilnya kepada kita, kita mengetahui dalilnya. Ini khana billahi rahiman rahimakumullah, al-ittiba' dengan at-taklid. Khana billahi rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat, kita kembali mengingatnya terkait dengan masalah ini. Iya, karena pentingnya perlu kita terus mengulangnya adalah diantara syubhah, diantara syubhat hizbiyin. Iya, diantara syubhat hizbiyin. Iya, mereka menyatakan ya ahlu sunnah Ya, kalian taklid. Kami tidak mau taklid. Ya, kalian taklid karena menyatakan ketika syekh kalian Syarabi menyatakan fulan hizbi, kalian pulang ke dia hizbi. Ketika Umbaid para ulama menyatakan fulan mubtadi', kalian langsung menyatakan mubtadi'. Ya, kalian taklid. Hadirin rahiman rahimakumullah. Para ulama kita di antara yang sudah kita sering dengar, ya, pernah kita sampaikan di antara Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, Syekh Rabi hafizahullah taala dan yang lainnya, ini perlu kita ingat, ya, bahwasanya al-jarh wa ta'dil itu masuk ke dalam bab riwayah. Kita menerima ucapan para ulama kita dalam masalah jarh wa ta'dil itu dalam masuk ke dalam bab khabarus thiqah. Iya, masuk ke dalam bab menerima khabar seorang yang thiqah. Kata Syarabi hafizahullah taala, kalau menerima khabar thiqah itu adalah taklid, iya, berarti kalian telah menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam muqallid. Itu lazim dari ucapan kalian. Betapa banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima berita dari para sahabatnya, pulan kata menceritakan tentang kejadian dan Rasul menerimanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya, mempercayainya. Iya, karena khabar thiqah itu maqbulah. Berita seorang thiqah, pulan terpercaya, pulan ini khain, pengkhianat, pulan begini, pulan begitu. Kalau itu berita yang thiqah, kita menerimanya. Nah, sehingga ini bukan bab taklid. Tapi bab apa? Menerima khabar seorang thiqah. Qul rahiman rahimakumullah. Yang terkait dengannya juga di antara syubhat hizbiyin di zaman sekarang kita ini, syubhat pemayyi'in. Iya, ahlu tamyi'. Mereka menyatakan iya, la naqbal khabar thiqah hatta natasabbat. Iya, dengan lancang mereka berkata demikian, kami tidak mau menerima berita-berita seorang thiqah sampai kami iya, tasabut dulu. Sehingga dengan ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, mereka pemeruntuhkan iya, kalam ulama. Ketika para ulama kita bicara tentang kelompok fulani, tentang orang-orang tertentu di kalangan hizbiyyin mubtadi'in, mereka tidak menerimanya. Kata mereka, enggak, iya, kami akan periksa dulu. Itulah yang dilakukan oleh mereka-mereka, apakah Abul Hasan al-Maribi atau Ali Hasan al-Halabi dan yang lainnya. Ketika para ulama kita bicara tentang Maghrawi misalnya, iya, dia seorang hizbi, iya, mereka bilang tidak, iya, saya akan teliti dulu bagaimana keadaan Maghrawi. Walaupun yang bicara adalah syekh, para ulama kibar di zaman sekarang ini. Ketika mereka, para ulama kita bicara tentang Adan al-Ur misalnya, iya, mereka menyatakan mubtadi', hizbi. Mereka bilang, lah, iya, kita akan meneliti kembali. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara ucapan-ucapan hizbiyin, iya, mumayyi'in di zaman sekarang ini. Qala, kata beliau, wa kadzalika, demikian juga di antara bentuk ta'khib, di antara bentuk iya istidrak yang dilakukan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala adalah inda qawlihi wal imanu bi anna ar-rajula idza marida ya'juruhu Allah ala ma ala maradihi. Iya, bahwasanya kita mengimani bahwa seorang kalau apabila sakit akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas sakit yang dia derita. Qala, kata beliau, la qayyadahu bil mu'min. Kalau seandainya beliau al-Imam al-Barbahai rahimahullahu taala membatasi iya ucapannya dengan mukmin, jadi wal iman bi annal mu'mina idza marida, ya, khusus mukmin. Kenapa kata beliau? Warrajulu yashmul al-mu'min wa ghairul mu'min. Karena kalau lafaz ar-rajul, kalau kata kalimah ar-rajul ini mencakup pada mukmin dan kafir. Yang bukan mukmin. Iya. Namun sebetulnya yang dimaksud adalah al-mu'min. Sehingga kata beliau kalau seandainya beliau kasih qaid wal iman bi anna ar-rajul al-mu'min idza marida dan seterusnya, niscaya itu lebih baik. Ilan qal, sampai ucapan beliau, hadza yuqayyadu bil mu'min wa yuqayyadu bis sabri wa masyakala dzalik. Nanti kita baca di syarah. Yang intinya kata beliau, sebetulnya hukum yang beliau sebutkan yang harus kita imani, seseorang itu akan diberi pahala atas musibah penyakit yang dideritanya, itu perlu dua kaid. Perlu dua kaid. Al-qaidul awal, dia seorang rajul mu'min. Wal-qaidul thani, dia harus bersabar atas musibahnya, sakitnya. Iya. Wa masyakala dhari. Yang benar, yang lebih tepat adalah waliman bi anna rajula al-mu'mina idza marida wa sabara ala maradihi ya'juruhu Allah ala maradihi. Kalau seorang yang beriman dia sakit dan dia bersabar ketika menderita sakit tersebut, maka Allah akan memberinya pahala. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang mukmin ya ketika dia sakit, semata-mata sakitnya menjadi kafarah. Dan kalau dia bersabar, ya maka dia akan mendapatkan pahala. Sehingga dua kaidinya, mukmin dan bersabar. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, inilah di antara faedah yang perlu kita tahu bagaimana pentingnya kita membaca syarah kitab ini. Wallahu a'lam bishawab.